وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله كل بدينا شكر تنجاكا فر الله سبحانه وتعالى سيلجب لهم ذيكا كتاب لطنان untuk kita bersama berkumpul pada malam ini untuk kita teruskan pelajaran kita, mendalamkan ilmu kita, kefahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima usaha-usaha kita, niat-niat kita, dan juga menjadikan amalan kita adalah amalan-amalan yang salih insya-Allah Taala, yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Sahih Muslim yang kita pelajari, kita telah sampai kitab Al-Tahara, kitab bersuci, dan telah sampai kepada bab yang baru, iaitu bab fadhil wudu wa salati aqibahu, bab menerangkan tentang kelebihan berwudu dan solat selepasnya. Dan bab ini ada kaitannya dengan bab yang sebelum bab ini, berkenaan dengan bagaimana di dalam sebuah riwayat bahawa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah meminta bekas air untuk berwuduk, kemudian Uthman pun mula berwuduk dengan sebab-sebab wuduk yang kita telah pelajari, iaitu dia mencuci kedua tangannya dahulu, yakni kedua pergelangan tangannya dahulu, kemudian dia beristinsyak dan istinsar, kemudian dia membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan, kedua tangannya daripada kanan dahulu, kemudian kirinya sampai ke siku 3 kali, kemudian dia membasuh kepalanya, yang dikatakan berapa kali, dan kemudian dia membasuh kakinya kanan dahulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali sampai ke buku lali, kemudian dia berkata bahawa Rasulullah SAW telah berwuduk seperti ini, dan dia bersabda bahawa barang siapa yang tawadda'a nahwa wudu'i hadza, yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian dia solat 2 rakaat dan tidak dia bercakap-cakap dengan dirinya sendiri di dalam solat tersebut, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan apa-apa yang telah lalu daripada dosanya. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitabnya dalam bab tersebut untuk menunjukkan tentang kaifiat solat, bagaimana nak solat, dan bahawa itulah salah satunya kaifiat ataupun cara untuk kita siapkan solat, kaifiat berwuduk. Contohnya kita berwuduk, dan kalau dah berwuduk macam gitu, dah kira apa? Dah kira wuduk yang baik, wuduk yang baik, yang sempurna. Dan itu juga terdapat penerangan tentang kelebihan fadilat solat 2 rakaat selepas kita berwuduk. Dan kita telah dapati di dalam syarahnya, ini syarah Imam Nawawi rahimahullah taala berkenaan dengan hadis ini, bahawa dia mengatakan bahawa sunat, ada satu sunat yang digalakkan untuk kita bersolat 2 rakaat selepas wuduk, dan beliau berkata tidak kira apa waktu pun, walaupun waktulah larangan, walaupun waktu larangan. Kerana umumnya hadis tadi, Nabi SAW tak kata waktu larangan tak boleh solat. Dia kata apa? Kalau lepas wuduk solat macam ini akan diampunkan dosanya. Itu umum daripada hadis tersebut. Dan juga berkenaan dengan dia berdalilkan juga dengan perbuatan sahabat, iaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW telah dengar tapak serupanya di syurga. Kemudian dia tanya Bilal, apakah amalan kau yang membuat kau apa? Aku dengarkan dua tapak-tapak serumpamu di syurga. Dia kata, aku tidak tahu apa yang aku buat, melainkan aku apabila setiap kali aku berwuduk, aku akan salat dua rakaat. Setiap kali aku berwuduk, aku akan salat dua rakaat. Dan itulah amalan yang aku rasa agaknya sebabnya aku apa ni terdengar tapak serumpamku di syurga tersebut. Itu juga dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahawa boleh salat dua rakaat setelah wuduk bila-bila masa saja. Kerana Bilal tidak mengatakan waktu tertentu saja, bila saja dia berwuduk dia akan salat dua rakaat. Jadi itu dalilnya. Bagi mereka yang mengatakan tidak, kita hanya boleh salat dua rakaat wuduk jika ia bukan dalam waktu larangan. Jadi kalau waktu biasa semua boleh, tapi kalau waktu lepas subuh, yang lepas salat subuh sampai waktu matahari naik, tak boleh salat walaupun salat wuduk. Begitu juga waktu zawal, tak boleh salat wuduk lepas sembahyang fardu asar hinggalah ke sebenarnya matahari waktu maghrib, tak boleh salat walaupun berwuduk, kerana ada hadis yang melarang, yang dikatakan larangan lagi kuat. Baik, jadi itu khilaf berkenaan dengan masalah ini. Jadi yang penting dua-duanya ada dalil. Semua yang kita nak sentuh sedikit ni ada berkenaan dengan hadis Bilal tu. Hadis Bilal apa dia? Setiap kali aku berwuduk, aku solat dua rakaat. Dan fadilatnya besar sampai dengar tapak kakinya, tapak terumpahnya di syurga. Agak-agak apa tu kalau dah tapak terumpah dah dengar di syurga, orangnya masuk syurga ke tak masuk? Bunyi aja, maknanya dia ada kat syurga. Dan sebabnya adalah solat dua rakaat selepas berwuduk. Ini solat sunat wuduk kalau nak panggil dia. Nak panggil nama solat tak kisah, tak ada masalah. Kalau yang kita maksudkan adalah benda yang sama, nak panggil dia solat sunat wuduk sukati, tak ada pasal. Yang penting kita faham apa dia. Nanti orang kata bid'ah pula, tak pernah dengar solat sunat wuduk lah, solat terawih tak ada lah, tak ada nama dia macam itu. Sebab tak ada dikenal oleh apa ni di nama kau ni Nabi Syahsyam semuanya. Tapi kalau kita faham apa maknanya, tak pasal tentang pernamaan. Kerana di dalam syariat Islam ini la musyahata fil istilah. Ulama-ulama dah berkatakan satu faedah, la musyahata fil istilah, maknanya tidak ada apa-apa halangan ataupun kesempitan di dalam apa? Dalam istilah penamaan. Term ni tak pasal, kita tak ada risau sangat tentang nama-nama, melainkan nama-nama tertentu. Tapi kalau umumnya kita tak kisah. Yang penting hakikatnya adalah yang kita fahami. Okay, jangan pula besoknya kita katakan Muslim tu dengan apa ni, kita boleh panggil Muslim, boleh kita panggil nama lain lah selain daripada Muslim. Fundamentalist ke, jadi untuk gantikan Muslim lah, tu dah tak boleh lah. Solat kita namakan benda lain yang ganjil. Kalau dah syariat namakan dia begitu, kita jangan tukar. Kita jangan tukar. Zakat jangan keluk katakan apa ni pembersihan, tak tukar-tukar pula orang pandai. Walaupun apa ni mungkin maknanya sama, kerana ia telah diberi nama oleh syariat. Tetapi perkara yang tidak ada namanya ataupun yang apa tu, yang umum sahaja, maka kita boleh bebas untuk nama-namakannya. Ia tidak bermakna benda tu adalah benda yang diadakan. Baik, cuma tentang hadis Bilal tadi, setiap kali aku berwuduk, aku solat dua rakaat. Dan didapati bahawa ia adalah amalan yang masukkan Bilal radhiyallahu anhu ke dalam syurga. Sebagian ulama mengatakan, lihat Nabi SAW tanya Bilal apa yang dia buat untuk dia masuk syurga tu, dan dia jawab dia solat dua rakaat. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tak tahu. Nabi SAW tak tahu bahawa Bilal biasa mengamalkan amalan solat sunat wuduk ini dua rakaat lepas berwuduk. Jadi dia diam-diam dia solat sunat wuduk dua rakaat, dan kemudian dapati bahawa dengan dia diam-diam ini buat solat sunat wuduk ni, kemudian didapati fadilatnya begitu. Ini menunjukkan bahawa boleh kita apa? Kita diam-diam kita ijtihadkan satu amalan yang baiklah, yang kita pandang baik, dan dia tak salah. Dia kalau baik, dia akan diterima. Tak ada-ada kan satu amalan. Tak ada-ada kan satu amalan, dia boleh diterima. dia boleh diterima dalam Islam. Dan Nabi itu bila buat Nabi solala, Nabi solala tak tak tahu. Jadi apa jawapan kita? Jadi itu dalilnya pendek cerita, kita boleh buat bid'ah yang hasanah, yang baik. Sebagian mereka berkata demikian. Jadi apa, apakah ini benar? Boleh kita buat? Adakah Bilal? Jadi pertanyaannya, adakah Bilal telah buat bid'ah hasanah dengan dia solat sunat wuduk? Jadi kalau kita kata boleh saja, habis. Dia dah membuka pintu kan? Pintu tu kecil ni, kalau dah buka macam-macam bid'ah lain yang kita boleh lakukan. So bisa kita boleh buat solat lain, boleh buat zikir lain, kita boleh buat majlis lain. Dan tak lama lagi 20 Mac kita ada apa? Maulid. Itulah dia. Jadi walaupun ia tak diajar oleh Nabi SAW, kita boleh ijtihad, niat-niat kita boleh boleh lakukan. Dan hadis Bilal tu antara dalil mereka. Kalau awak baca-baca, awak mungkin terjumpa perkara ni. Jadi jawapan kita apa dia? Adakah Bilal telah melakukan kita? Jawapannya tak? Tidak. Sebab? Apa sebab dia? Sebab kita baru baca. Nasib baik kita dah belajar hadis sahih Muslim ni. Kita baca bab tadi apa dia? Siapa yang berwuduk seperti wuduk tu ini, kemudian dia solat 2 rakaat, dia tak dia tak bicara dengan dirinya sendiri, akan diampunkan dosanya. Nabi SAW dah ajarkan tentang solat wuduk. Jadi Bilal tak lakukan perkara yang baru, dia telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnah bukan bukan bid'ah, bukan benda yang diada-adakan. Itu salah satu jawapan. Nak jawapan banyak lagi boleh lah. Antara yang kita nak jawab, macam mana pun Nabi SAW telah apa? Telah membenarkan perbuatan Bilal radhiyallahu an. Taruhlah Bilal pandai-pandai lakukan, taruhlah Kemudian apa yang kita dapati? Syariah tu lengkap kan? Syariah tu telah mengikrarkan, yakni mengakui perbuatan tersebut. Jadi dia telah menjadi sunnah. Itu menjadi sunnah. Jadi tidak sah kita jadikannya sebagai hujah. Sebagai boleh kita ada-adakan satu amalan yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Jadi dengan itu kita jawab juga orang yang mengatakan ada satu hadis lagi, iaitu orang yang membaca takbir selepas takbir atau ihram masuk solat tu, Allah Akbar, dia baca Allah Akbar kabira walhamdulillahi kabiran wa subhanallah bukratan wa afila. Kita selalu baca tu. Jadi kata Nabi SAW, siapa dia tanya lepas solat, dia tanya siapa tu yang baca tadi. Lepas tu kenapa ya Rasulullah, aku dapati bahawa malaikat merebut-rebut nak apa ni, nak angkat zikir tadi, Allah Akbar kabira walhamdulillahi kabiran wa subhanallah bukratan wa afila, naik ke langit, semua yang nak angkat. Kelebihannya baca apa? Baca zikir tersebut. Dan zahirnya Nabi SAW tak tak ajar para sahabat zikir tersebut. Jadi maknanya sahabat tu dia telah mengada-adakan satu doa iftitah yang baru. Jadi maknanya kita boleh ada-adakan amalan-amalan yang baru dalam Islam. Tak pasal, yang penting dia hasanah, dia baik. Dia baik maka insyaAllah akan diterima. Kenapa kamu anti sangat dengan benda-benda yang dia ada-adakan? Ada jawapan tak? Apa jawapan dia? Sama juga. Bahawa ia berlaku pada zaman turunnya wahyu dan para sahabat berijtihad biasa. Kemudian Nabi SAW membenarkannya. Kalau Nabi SAW membenarkannya, artinya dia telah menjadi sunnah takririyah daripada Rasulullah SAW. Sunnah ni bukan hanya yang Nabi SAW buat, Nabi SAW ajar. Dia juga yang Nabi SAW apa? Segeri kan, setuju. Dia dilakukan di hadapan beliau, kemudian dia membenarkannya. Jadi itu dah jadi sunnah juga. Kekuatan dia sama macam sunnah-sunnah yang lain, qauliyah, percakapan dan juga fi'liyah perbuatan. Itu jawapan kita. Jadi kalau sekarang awak nak buat zikir tertentu selepas takbir atau ihram, awak nak baca benda lain, sebab awak nak kata saya nak buat macam sahabat tu juga, kita katakan tak boleh. Sebab apa tak boleh? Pertama, Nabi SAW kata apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dia selalu ancam sahabat, selalu beri amaran pada sahabat Kalau khutbah-khutbah dia, dia akan cakap benda tu. Wa iyyakum mahdatsatil umur, dan waspada kamu daripada apa? Daripada perkara yang diadakan. Sebab wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sebab semua benda yang diadakan ini dalam agama adalah satu bid'ah, dan setiap bid'ah atau apa dolar lah sesat. Jadi ini diadakan ke tidak? Adakan. Itu sebab yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau awak nak ikut contoh para sahabat berijtihad buat amalan yang baru, kita katakan tak boleh. Sebab sahabat tu ada orang yang correctkan dia, yang apa ni, yang checkkan ijtihad dia. Nabi SAW masih hidup pada zaman tersebut, dia boleh confirmkan atau dia boleh tolak apa yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi awak sekarang siapa yang nak check awak punya amalan, awak punya ijtihad tu, awak punya bid'ah tu adalah baik ataupun tak, tak baik. Sedangkan Nabi SAW dah kata semua tak baik. Jadi itu dalil kita. Tapi ada orang tetap degil, dia nak pakai falsafah. Kenapa falsafah awak dengarkan? Dia kata bukan tu semua yang kita tengok. Kita tak nak tengok Nabi cakap apa, kita tak nak tengok apa ni, kita katakan ia adalah satu apa ni bid'ah ataupun tidak. Yang kita nak tengok adalah spirit dia. Spirit apa? Rohnya. Konsep apa dia? Konsep bid'ah tu dah ada dalam zaman Nabi SAW. Sebab sahabat-sahabat tu faham spirit apa ni, ijtihad untuk apa ni, untuk ada-adakan benda-benda baru dalam dalam agama. Jadi mereka suka buat bid'ah, para sahabat ni. Itu spirit dia. Sebab tu kita nampak ada di penting ini. Tentang Nabi SAW betulkan ke tak betulkan ke dia jadi sunatan periria, kita tak nak, tak nak tengok lah, kita tepikan dulu. Kita nak tengok spirit dia. Jadi kita pun sepatutnya belajar daripada benda tu. Jadi kita pun ikut sahabat dalam apa? Dalam berijtihad, dalam mengada-adakan dalam agama. Macam mana? Ini falsafah ke dalil lah? Apa dalilnya? Apa dalilnya spirit buat bid'ah tu diajarkan oleh Nabi SAW? Ada dalil tak? Sedangkan yang kita dapat daripada Nabi SAW, spirit matikan bid'ah. Ikut spirit apa? Ikut sunnah. Spirit ikut? Ikut sunnah. Ada spirit of sunnah, bukan spirit of bid'ah yang Nabi SAW ajar. Itu yang mereka gagal untuk memahami. Nabi dah kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah adalah sesat. Dan kullu dhalalah tinfinar, dan riwayat lain setiap kesesatan dalam dalam api neraka. Yang cap dia tak mungkin, tak mungkin spirit buat bid'ah itulah yang diajarkan yang dan difaham oleh sahabat. Dan kemudian kita katakan sahabat-sahabat faham bahawa yang dia, yang satu ya, essence dia ataupun roh dalam Islam adalah ikut sunnah bukan ikut bid'ah. Kita lihat orang yang paling afdal di dalam umat ini selepas Nabi nya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tarawih. Dia ada buat berjemaah tak? Dia tak buat jemaah. Yang macam sekarang ni, dia tak buat jemaah. Sebab apa? Nabi SAW mula solat jemaah, lepas tu dia tinggalkan kan. Sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia pun tak buat jemaah. Maksudnya satu imam belakangnya makmum semua ni. Dia buat macam mana Nabi SAW buat. Kalau dia memang apa ni, spirit of bid'ah ni memang dipahami oleh sahabat, dia orang yang paling pandai dalam dalam umat dia, dia paling pandai. Afdal. Katakan kuburnya pun sebelah kubur Rasulullah SAW. Dia tak buat macam itu. Dia tak buat macam itu. Kemudian nak kumpulkan Quran yang ada dekat tulisan-tulisan lembaran-lembaran tu, kumpulkan dalam satu buku, satu mushaf tu, tu pun mula-mulanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tak nak buat. Umar apa ni, pujuk dia, pujuk, mati kumpulkan, kumpulkan Quran ni, sebab bapa kita mati, mati, mati, lama-lama nanti habis sendiri Quran ni, akan akan hilang, akan lenyap daripada dada-dada kufar. Kumpulkan dalam satu mushaf, jadi ada reference. Tapi Abu Bakar kata, macam mana aku nak lakukan sesuatu yang Nabi SAW tak pernah buat? Nampak? tu spirit roh apa tu? Spirit ikut ke spirit buat-buat baru tak nak ikut? Spirit nak ikut Nasa tak pernah kumpul satu Musa. Kenapa aku nak kumpul? Takut. Sampailah dibuka yang Allah SWT bukakan hati Abu Bakar Rasulullah Razallah untuk tersebut. Maka mereka lakukan. Sebenarnya para sahabat pun setuju bahawa perkara itu dibenarkan. Nanti kita teranggalah itu bina ketakbiran nanti dalam soal jawab kalau nak tanya. Tapi itu memang bab besar lah bab bina ni. Cuma kita nak jawab sebahagian syubhat orang-orang tersebut. Saya baru dengar baru-baru ni ada orang sedang apa tu sedang membawa di ayah apa ni berkenaan dengan bid'ah hasanah ni. Dan antara dalilnya saya ingat adalah dalil ni lah, dalil hadis Bilal ni. Setiap kali dia lepas duduk dia salat tu rakaat dan kita berdakwa mendakwa bahawa itu tidak diajar oleh Rasulullah SAW dan kita telah mengetahui bahawa itu adalah itu tidak benar. Nabi SAW dah ajarkan dia. Fadilatnya adalah apa dia? Adalah diampunkan dosa-dosanya. Syaratnya mesti apa? Mesti khusyuk. Mesti khusyuk. Dan tentu sekali wuduknya mesti ikut sifat wuduknya Nabi SAW. Baik. Kemudian kita pergi pada hadisnya bab fadl wuduk wa salat aqibahu, bab menerangkan kelebihan berwuduk dan salat selepasnya. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Uthman bin Muhammad bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali wa lafzu li Qutaibah qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddatsana جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بإستناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. Maksudnya dengan sanadnya dari Humran Maula Uthman. Maula ni maknanya dia adalah hamba yang telah dibebaskan. Hamba biasanya adalah dari kalangan hamba dan dinamakan Maula. Jadi Maula ni dia macam dia ada hak wali wilayah dia ada hak wala. Jadi bila dia dibebaskan, maksud orang Islam tu hamba yang dibebaskan, maka dia akan kekal jadi Maula orang tersebut. Orang lain tak boleh kita katakan kewalaan dia tu. Aku nak cakap Maula dia. Jadi mesti ada title Maula Uthman. Sebab apa Maula Uthman? Lagi kita tahu lah yang dibebaskan dia adalah Uthman bin Affan. Kalau Maula Ibn Umar, maknanya Ibn Umar yang dibebaskan. Dan dia bukan terhenti kepada orang dibebaskan saja. Bila dia berkahwin, dia ada anak semuanya adalah keturunan Maula. Keturunan Maula, orang yang membebaskannya. Jadi tidak apa ni, dia hampir macam apa kita katakan ada kena-mengena dengan bila dalam bab faraid dia ada apa ni, dia ada saham dalam faraid yang bab Maula ni. Baik. Maula Uthman qala sami'tu Uthman bin Affan, dia berkata aku telah mendengar Uthman bin Affan wa huwa bi tinal masjid, sedang itu dia di lapangan masjid, iaitu kawasan yang apa ni yang terbuka di masjid. Zaman dahulu masjidnya ada tempat yang ada beratap, ada tempat yang tak ada atap, macam masjid Nabi SAW. Dan besar kemungkinan ialah masjid Nabi SAW. Faja'ahu muazzinu 'inda al-'asr, maka datang kepada beliau, yakni kepada Uthman bin Affan, seorang muazzin, yakni tukang muazzin, ketika waktu asar, bila azan waktu asar. Jadi dah masuk waktu asar, maka Umar Uthman pun meminta bekas untuk dia berwuduk, lalu dia mula berwuduk. Habis dia wuduk, dia pun berkata, demi Allah, wallahi aku akan menceritakan sebuah hadis. Menceritakan kepada kamu sebuah hadis. Kalaulah bukan kerana sebuah ayat di dalam kitab Allah, tentu aku tidak akan menceritakan kepada kamu hadis tersebut. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang lelaki itu berwuduk, seorang lelaki Muslim itu berwuduk, kemudian memperbaiki, mengindahkan wuduknya, kemudian dia solat satu solat, melainkan Allah akan mengampunkan untuknya apa-apa yang di antara solat tersebut dan solat yang akan datang. Jadi itu adalah hadis yang pertama di dalam bab ini. Jadi nak masuk waktu asar, Uthman bin Affan minta apa ni bekas untuk berwudu. Ya, zaman dahulu tidak pergi tempat wudu kerana tak ada paik dan sebagainya. Dan biasanya kita dapati bahawa muazzin tu akan datang kepada imam untuk apa? Untuk azan. Dan azan dia beritahu pada imam. Ya, zaman sekarang dah tak payah beritahu pada imam sebab imam kadang belum sampai lagi. Jadi muazzin dah ada timetable dia, masuk waktu dia akan azan. Jadi bila nak dekat azan tu, Uthman bin Affan pun berwuduk. Kita tak diberitahu adakah ini adalah wuduk yang baru, yakni Uthman bin Affan tak ada wuduk, tak ada dalam tahara, maka dia berwuduk, ataupun dia barukan wuduknya. Allah Alam. Akhirnya dia tak ada wuduk, mana dia berwuduk. Kemudian dia dah wuduk, dia katakan demi Allah, dia bersumpah. Ini dalil bahawa kita boleh bersumpah walaupun kita tidak diminta untuk bersumpah. Sebagian ulama tak suka ataupun kata makro ataupun lebih daripada itu, kalau kita bersumpah tak pasal-pasal. Jadi di sini kita katakan adalah dalil bahawa kita boleh bersumpah jika ada sebab. Aku akan menceritakan kepada kamu satu hadis. Hadisan lakum hadisan. Jadi hadis ini dah diketahui, yang ini istilahnya dah diketahui pada zaman sahabat lagi. Tak ada masalah. Kalau bukan kerana sebuah ayat di dalam kitab Allah. Kitab Allah yang banyak. Mana satu kitab Allah dimasukkan kat sini? Al-Quran Al-Karim. Ada satu ayat di dalam kitab Allah ni, kalau bukan kerananya aku tidak akan ceritakan hadis ini. Aku tidak akan riwayatkan hadis ini. Apa agak-agaknya ayat ni? Ayat apa? Ayat menyembunyikan ilmu. Jadi para sahabat selalu ingatkan ayat tersebut. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang kami turun daripada penerangan. Kemudian ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka akan dilaknat oleh Allah SWT dan mereka dilaknat oleh para pelaknat. Jadi yang dimaksudkan kat sini ayat yang seumpama itu, iaitu tentang menyembunyikan ilmu yang disebut maknanya. Jadi mereka dapati bahawa apa saja yang mereka ada, mereka kena sampaikan. Sebab tu kita yakin, kita confident bahawa para sahabat telah riwayatkan semua hadis daripada Nabi SAW. Mereka tak simpan apa? Hadis, tak simpan ilmu. Semua yang sepatutnya yang mereka ada, mereka dah sampaikan kepada kita. Kerana mereka adalah orang-orang yang amanah. Mereka adalah orang yang wara'. Dan mereka ingat antaranya ayat ancaman menyembunyikan ilmu tadi dilaknat oleh Allah SWT dan para pelaknat. Baik. Jadi di sini, kalau kita keluar sedikit sebelum kita masuk ke hadis ni, berkenaan dengan para sahabat meriwayatkan segala-galanya, maknanya apa yang kita dapati sekarang ni dalam kitab-kitab hadis ni adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tak ada lebih lagi. Tak ada lain lagi. Tak ada tarikat lagi yang ajarkan zikir-zikir lain ke, ataupun cara berzikir tertentu ke, dengan seru-seru ke, tengok-tengok gambar ke, dan sebagainya. Kalau dia bukan daripada hadis Nabi SAW, maknanya dia bukan sunnah Nabi SAW. Dia ada benda yang diada-adakan. Kena yakin. Tak boleh katakan, tidak. Sahabat ada sembunyikan zikir-zikir tertentu. Lalu diorang diorang blame siapa? Bukan blame lah. Diorang aim pada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Diorang apa ni daring sikit, diorang kata ni adalah daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ali mungkin orang dah tak kenal lagi, diorang pergi pada Abu Bakar Siddiq, Ahlu Sunnah Jamaah sayang dan cintakan pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka katakan bahawa Nabi SAW ada ajak sahabat ini zikir-zikir tertentu yang orang lain tak tahu. Kalau kita tanya, dan itulah yang kita dapat ni, zikir-zikir ni. Yang lepas tu keluarnya tarikat Nasbandi, Syazili, tak apa lagi. Jadi kalau kita tanya, dan kenapa para sahabat lain tak tahu? Oh, sebabnya benda ni special. Bahagian sahabat saja yang boleh bawa zikir ni. Sebab kalau orang lain bawa, mereka boleh pingsan-pingsan, silap-silap boleh mah, boleh mati peranjat atau boleh mati apa tak. Tapi kalau sahabat macam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq, diorang kuat. Jadi diorang kalau bawa zikir ni tak ada apa-apa. Jadi sebab tu Nabi SAW ajarkan pada mereka, dan pilih lepas tu pada wali-wali lepas tu. Dan itulah yang sampai pada kita. Sebab tu korang semua tak tahu. Nak tahu kena belajar dengan imam-imam ni, syekh-syekh ni. Dan mereka belilah perumpamaan yang merupakan falsafah juga. Bahawa dia umpamanya apa tu, kita katakan gunung besar dengan bukit kecil lah. Apa dia, bila ada angin kuat ke kan, ataupun ada macam gempa, bukit tak ada apa-apa, betul tak? Tsunami dan macam-macam, bukit tu begitu je. Tapi kalau yang lain-lain yang kat bawah-bawah tu semua habis, bergegar goyang habis. Ada yang berterang pecah macam bom, dan ada yang apa tu, yang rosak dan seterusnya. Itu ibarat apa? Ibarat orang yang bawa zikir. Jadi sebab tu ada ada sahabat-sahabat steady je, ada yang tak boleh bawa zikir. Sebab tu tak boleh diajar pada semua orang. Ini antara-antara sejak apa ni, falsafah-falsafah mereka lah. Jadi sebab itu mereka katakan ini juga datang daripada Nabi SAW. Bila kita minta sanad je, tak ada. Buku mana, tak ada. Jadi dekat sini kita katakan mustahil ia tak ada dalam hadis-hadis, dalam riwayat-riwayat buku sahih ke ataupun buku sunan ke, musnad ke, musannaf ke, yakni dalam kitab-kitab hadis, kemudian dia datang betul daripada Rasulullah SAW. Sebab itulah dia, mereka semuanya warak dan mereka takut sembunyikan ilmu. Para sahabatnya akan sampaikan segala-galanya. Macam mana mereka sampaikan Quran, tak satu ayat pun mereka tinggalkan, mereka simpan. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW, semuanya mereka akan sampaikan. Kalau mereka sembunyikan, bukan perkara-perkara dalam syariat. Ada, nanti kita kalau baca dalam Sahih Bukhari, ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an berkenaan aku telah menghafal, dia kata telah menghafal dua bi'ak, dua bekas. Bekas apa? Hadis. Dan ini dicontohkan hadis tu dia dah hafal banyak, ada dua bekas. Satu tu aku dah sampaikan semuanya sekali, aku dah riwayatkan semuanya sekali, beres. Satu lagi aku tak sampaikan. Wah, banyak tu eh. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau aku sampaikan yang lagi satu tu, maka akan putuslah urat leher Abu Hurairah radhiyallahu an. Okay, aku tak boleh sampaikan. Orang-orang ini, orang-orang tarekat ni kata, ni hadis Sahih Bukhari kan. Ini menunjukkan bahawa ada lagi hadis yang berlari, simpan oleh sahabat, tak sampaikan. Inilah dia hadis zikir-zikir ni, hadis-hadis tarekat ni. Macam mana? Sebab kita tak nak lihat daripada sudut ilmiah pun, pakai akal dia pun takkan macam itu pula dalil dia. Takkanlah bodoh orang saja yang tahu. Macam mana pula ulama-ulama yang besar, yang semua orang kenal sebagai apa ni, pelita-pelita agama Allah SWT, cahaya rujukan umat seperti apa, Imam-imam 4, Imam Syafi'i, Bukhari dan semuanya. Mereka tak tahu, kenapa diorang pula yang tahu? Orang-orang daripada Rusia, Bandi, daripada ada daripada India lah. Orang-orang itu pula yang tahu, daripada Indonesia. Yang imam-imam yang ada mazhab yang besar-besar ni, mustahid-mustahid tak tahu pula tentang tarikat-tarikat ni, tak ajar pak tarikat ni. Itu logik lah. Dari sudut ilmiah, apa buat hadis awak jumpa? Biasanya akan disyarahkan oleh ulama. Kenapa awak tak periksa syarah daripada ulama berkenaan dengan hadis-hadis seperti ini? Lagi-lagi ada macam kemuskilan, maka dengan lagi dia muskil, lagilah patutnya kita rujuk kepada ulama-ulama yang mensyarahkan hadis. Macam kita ragu-ragu muskil tentang sesuatu ayat dalam Al-Quran, kita apa kita buat? Kita rujuk kepada tafsir. Hadis pun sama juga. Kita dapati bahawa antara orang yang mensyarahkan hadis ini iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari, hadis ini dalam Sahih Bukhari. Dia kata hadis ini menunjukkan bahawa Abu Hurairah ada hafal dua bejana ni, hadis ni, satu dia dah sampai kan. Itu memang ada hadis dalam syariat, ada hukum hakam dan sebagainya yang kita selalu jumpa, Nabi Hurairah, Nabi Hurairah. Yang lagi satu tu bukanlah hadis syariat. Fikir masuk syariat eh, tarikat tu semuanya masuk syariat. Tetapi yang dihafalkan dan ditakab dan tak disampaikan oleh Abu Hurairah yang lagi satu tu adalah berkenaan dengan perkara-perkara yang kalau dia sampaikan, dia akan apa, putus urat leher. Maksudnya benda tu apa, life threatening ya, hadis. Kalau dia sampaikan individual, bukan umat, yang akan mati dia. Kalau sampaikan dia mati. Jadi ulama mengatakan zaman itu adalah zaman fitnah. Ia adalah hadis-hadis yang Nabi SAW ceritakan tentang nama-nama khalifah-khalifah atau pemerintah-pemerintah yang zalim, nama-nama mereka dan sebagainya. Jadi kalaulah dia bilang orang ramai nama Fulan bin Fulan ini adalah orang zalim dan sebagainya yang Nabi SAW ceritakan, apa yang jadi pada Abu Hurairah? Dia lah zalim. Dia akan potonglah surat leher Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu sebab dia sembunyikan. Dan ini kalau tak, kalau dia simpan, adakah dia salah? Adakah dia sembunyikan ilmu? Tidak. Itu bukan ada benda-benda dalam syariat. Dia ada sebab untuk menyembunyikan. Ada benda syariat Abu Hurairah, dan itu juga sahabat-sahabat ini takkan sembunyikan. Itulah yang disyarahkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala kenangan itu juga. Jadi tidak sahlah apa yang mereka katakan tentang apa ni, ada hadis-hadis yang tidak disampaikan oleh para sahabat ya. Jadi kata hadis tersebut, kalaulah bukan kerana sebuah ayat dalam kitab Allah, mahajatukum, aku tidak akan ceritakan. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda dan seterusnya, tidaklah seorang lelaki Muslim berwuduk kemudian dia yuhsinul wuduk, yang ni dia berlaku ihsan dalam wuduk. Macam mana berlaku ihsan dalam wuduk? Dia lakukan dengan ikhlas dan tentu sekali apa, dengan sifat-sifatnya yang sempurna, kamal. Macam mana tu? Kita akan baca dalam hadis yang lain. Kemudian dia solat satu solat. Yang riwayat sebelum ni dia solat dua rakaat. Maksudnya minimum memanglah solat dua rakaat. Kalau satu rakaat dia jadi apa? Jadi witir. Jadi maknanya dia solat dua rakaat, melainkan Allah SWT akan ampunkan untuknya dosa-dosanya yang ni. Antara solat tersebut hinggalah solat yang akan datang. Kalau dia berwuduk dan dia solat dua rakaat ataupun solat apa juga, solat sunat ataupun solat wajib, solat asal sekalipun akan diampunkan antara dosa-dosa antara kedua solat ini. Kalau solat asal sampai maghrib, kalau maghrib sampai isyak, kalau isyak sampai subuh. Jadi janganlah yang lain-lain, jangan solat solat subuh isyak besar panjang. Banyak dosa banyak boleh buat ya. Jadi kita kalau taklah tak masuk gitu, maknanya itulah kelebihannya berwuduk dan juga solat selepasnya. Dan Uthman bin Affan ajaknya pada dia lah, kalau macam gitu nanti kalau dia riwayatkan hadis ini, kenapa dia tak nak, macam keberatan nak riwayatkan hadis ini kalau bukan kerana ayat tadi? Sebab dia takut nanti orang semua relax lah, mereka semua solat. Jadi mereka solat, mereka buat maksiat lah, sebab Nabi dah janji lah, siapa yang buka wuduk, baikkan wuduk dia, solat, semua dosa-dosa dia akan dihapuskan antara keduanya. Jadi mereka mungkin ambil ringan, sebab tu dia rasa keberatan nak riwayatkan hadis tersebut. Tapi takut simpan ilmu, dia riwayatkan juga. Tapi dah terangkan dosa-dosa yang dihapuskan kat sini apa je? Dosa mana satu? Dosa besar ke dosa kecil? Dia kata dosa kecil sahaja. Dosa besar kenapa tak boleh dihapuskan dengan fadilat-fadilat macam ini? Kerana kita ada dalil lain bahawa dosa-dosa besar wajib bertaubat daripadanya, baru boleh diampunkan oleh Allah SWT. Dosa kecil saja. Kerana kita ada dalil lain, majtuni batil kabair. Haji pada haji, umrah ke umrah menghapuskan dosa antara keduanya, Jumaat ke Jumaat, kemudian solat ke solat menghapuskan dosa antara keduanya. Kemudian Nabi SAW kata apa? Majtuni batil kabair. Selama mana dia menghindarkan, menjauhkan daripada dosa-dosa besar. Ini maknanya dimaksudkan yang dihapuskan dosa-dosa ni adalah dosa-dosa kecil sahaja. Baik, kemudian dua ayat berikutnya. Wa haddatsana Abu Quraib wa la haddatsana Abu Usama ha wa haddatsana Zuhair bin Harb wa Abu Quraib qala haddatsana Waqi' ha wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan jami'an al-Hisham bi hadha al-isnad wa fi hadith Abi Usamata fa yuhsinu wudu'ahu thumma yusalli al-maktuba. Dengan sanadnya kemudian dia memperbaiki, mencantikkan wuduknya, kemudian dia solat maktubah. Solat maktubah mana dia? Solat fardu. Jadi solat yang dalam riwayat itu disyarahkan di dalam riwayat ini sebagai solat apa? Solat wajib. Solat wajib. Baik, riwayat berikutnya. Wa haddatsana Zuhair ibn Harb qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. Daripada Humran bahawa sesungguhnya dia berkata apabila Uthman telah berwudu, dia berkata demi Allah aku akan ceritakan kamu sebuah hadis, demi Allah bukan kalau bukan kerana sebuah ayat dalam kitab Allah aku tidak akan menceritakan hadis itu. Sebenarnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang lelaki berwuduk kemudian mencantikkan wuduknya. Perhatikan yang ini tak ada rajulun muslimun. Yang sebelum tu ada rajulun muslimun. Benda kecil gini pun di apa ni dihafal oleh imam muslim dan diletakkan. Ada benda biasa sikit pun diletakkan. Kemudian dia solat sebuah solat, melainkan akan diampunkan antara solat tersebut dan solat yang selepasnya. Jadi semua sama, melainkan ada rajulun muslim ataupun tak ada. Qala Urwah al-ayah innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila qawlihi al-la'inun. Surah Al-Baqarah. Berkata Urwah, ayat tersebut, nah ni yang tadi tu ayat apa dia? Ayat dia adalah dalam surah Al-Baqarah, innal ladina yaktumuna ma anzalna. Kita baca ayat ya tadi. Ini orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan daripada penerangan bayyinat dan huda petunjuk sampai kepada firman Allah SWT al-la'inun. Apa jadi pada dia? Dia akan dilaknat oleh Allah SWT dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknati. Itu dosa besarnya menyembunyikan ilmu. Riwayat seterusnya, qala haddatsana Abdu bin Humayd wa Hajjaj bin Sya'ir kilahuma an Abi al-Walid qala Abdu haddatsani Abu al-Walid qala haddatsana Ishaq bin Sa'id bin Amr ibn Sa'id bin al-'As qala haddatsani Abi an Abihi qala kuntu 'inda Uthman fad'a bi tahurin fa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul ma min ri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adz-dzunub ma lam yu'ti kabira wa dzalika ad-dahru kullah. Dengan sanadnya daripada aku di sisi Uthman, lalu dia meminta tahur, yakni air. Kemudian dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim datang kepadanya solat maktubah, maknanya waktu solat fardu dah masuk, kemudian dia mencantikkan wuduknya dan khusyuknya dan rukuknya, melainkan solat itu menjadi kafarah, penghapus dosa antara yang sebelumnya, minaz dunub, daripada dosa-dosa. Malam yukti kabirah, selama mana dia tidak mendatangi satu dosa besar, dan itu berlaku sepanjang masa. Wazalika dahru kullahu, maknanya bila-bila je, sampai bila-bila macam ini. Lagi dia masuk waktu solat, dia wuduk, cantikkan wuduk, solat, solat fardu, dosa akan dihapuskan. Tapi dalam riwayat ni, lima qablaha min az-zuhur, maknanya yang solat ini dengan solat sebelumnya, riwayat sebelum tu, solat ni dengan solat yang akan datang, itu perbezaan. Itu kelebihannya apa? Berwuduk. Sebab tu Uthman bin Affan bila dia nak berwuduk, dia teringat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di ilmu. Jadi dia cantikkan wuduknya, bukan sebarang-sebarang saja. Tetapi ada lagi, bukan wuduknya saja yang diperlukan, syaratnya adalah dia solat. Dan solat tu khusyuk. Dan solat itu cantik, yakni ada tumakninah dan sebagainya, sebab dia mencantikkan khusyuknya dan rukuknya. Okey. Dan dalam hadis ini adalah sebagai satu syarah ataupun pentafsiran berkenaan dengan dosa mana yang diampunkan daripada amalan ini, iaitu malam yukti kabirah, selama mana dia tak datang, dia tak buat dosa besar. Jadi itulah apa ni, ruang-ruangnya ataupun peluang-peluangnya kita apa ni, mensucikan diri kita daripada dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, kita wajib bertaubat. Apa maknanya taubat? Taubat tu maknanya astaghfirullahalazim, ya? Lepas tu kita dindang-dindangan dengan Lazila ilah ilah hul hayu payumu atuhu ilaih. Lepas hadis apalah istighfar tu, tak apa-apa. Syekh Abdul Masyid al-Abad kata hadis tu sahih, jadi dalam Sunan Abu Daud. Tapi masalahnya, kita kadang-kadang kita jadikan dia apa nak? Nasyid pula, eh? Sedangkan dia adalah benda serius, istighfar. Jadi istighfar yang dibaca astaghfirullah tu bukannya bertaubat. Bukan mesti awak dah baca astaghfirullah, awak dah bertaubat. Sebab awak kena apa? Menyesal. Kalau awak baca tapi tak menyesal, itu bukan taubat. Menyesal tu kat mana? Dalam hati. Kemudian awak mesti apa? Tinggalkan dosa tersebut. Dan menyesal nak buat, takkan nak buat lagi. Menyesal maknanya apa? Tak nak buat lagi, mesti tinggalkan. Jadi sudut perbuatan, mesti tinggalkan. Takkan awak baca astaghfirullah 1000 kali pun, takkan awak masih buat benda dosa besar tu. Takkan itu dinamakan taubat. Itu bukan taubat. Jadi dia mesti menyesal dan dia tinggalkan dosa tersebut. Kalau mengumpat dosa besar, dosa kecil, dosa besar, contohlah, eh? Jadi dia istighfar, tapi dia tetap mengumpat juga. Makan daging orang, makin daging orang dia hidup ke? Bangkai. Kalau umpat ni dosa, ya, eh? Bangkai. Makan daging orang, bangkai. Dosa besar, makin daging orang, makan daging orang, bangkai. Darurat boleh tak? Darurat boleh tak makan daging orang? Tak lapar sangat, makan daging orang tak boleh. Pagari semua tak boleh. Nak makan bangkai lain boleh, bangkai manusia tak boleh. Bangkai dia pun tak boleh, darurat pun tak boleh. Itu dalil antara dalil bahawa tak boleh potong-potong orang yang dah mati untuk apa ni, untuk darurat organ dia dan sebagainya. Jadi sebagian ulama eh. Baik. Jadi menyesal, kemudian kamu tinggalkan dosa yang kamu dah lakukan tersebut. Yang ketiga, tak kurang pentingnya, kamu mesti berazam tak lakukan lagi. Berazam. Ini satu azam lah, niat yang kuat dalam hati tu tak akan lakukan lagi. Tak nak tinggalkan solat lagi. Dah cukup dah, aku dah banyak tinggalkan solat sudah. Hari ini aku dah taubat, aku dah menyesal, aku dah solat dan aku tak akan tinggalkan lagi. Itulah taubat. Bukan baca tawfilah. Tak baca tawfilah pun tak apa. Ada orang yang akan apa ni, bila kita dalam majlis nak kahwin apa semua, okey baca semua tawfilah. Dia kumpulan kalau ada macam itu dah habis dah. Dia apa? Dosa dia dah? Dah pun. Mana pula macam itu? Kalau dia dosa kecil boleh lah agaknya kan. Tapi kalau dosa besar tak tak jalan. Sebab taubat hukum nyawa wajib. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah SWT taubat nasuha. Itu perintah daripada Allah SWT. Baik. Ada pun dosa-dosa kecil lain eh. Maka dia boleh dihapuskan dengan tanpa taubat dengan amalan-amalan soleh seperti yang kita telah baca tadi. Lewat yang terakhir, qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Ahmad ibn Abdah al-Dhabi qala haddatsana Abdul Aziz wa huwa Darawardi an Zaid ibn Aslam an Humrana maula Uthman قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه wa kana salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafila. Wa fi riwayah Ibn Mandah ataitu Uthmana fatawadda. Dengan sanadnya daripada Humran maula Uthman, aku telah datang kepada Uthman bin Affan dengan wudu, yakni dengan air berwudu. Kemudian dia berwudu lalu dia berkata, sesungguhnya manusia, orang ramai menceritakan daripada Rasulullah SAW hadis-hadis. Aku tak tahu apa dia, melainkan aku telah melihat Rasulullah SAW berwuduk seperti wudukku ini. Kemudian Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang berwuduk hakaza, yang seperti ini, dia akan diampunkan apa-apa yang lalu daripada dosa. Nampak? Nampak dosa yang diampunkan itu berbeza-beza. Ada yang antara solat ni dengan solat yang akan datang, ada yang sebelumnya macam yang hadis ini. Wa kana salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafila. Dan adalah solatnya dan jalan kakinya ke masjid sebagai satu amalan nafila, iaitu sunnah. Di dalam riwayat bermanda, aku telah datang kepada Uthman lalu dia berwudu. Dan itu perbezaan lafaz di dalam riwayat. Jadi hadis ini menerangkan lagi kenapa Uthman bin Affan menceritakan hadis ini. Sebab dia dapati orang ramai menceritakan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW, macam-macam hadis. Aku tak tahu, kata Uthman, apa benar ke hadis ini dan sebagainya. Aku tahu ni dia. Jadi kita akan baca syarah daripada Imam Nawawi apa hadis-hadis tersebut. Yang penting aku tahu siapa berwuduk macam ini, kemudian dia salat, salat fardu, akan diampunkan dosa-dosanya dah lalu. Lain aku tak nak cerita lagi. Ini dia amalan yang bagus. Kemudian berikutnya, riwayat berikutnya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wa lafzu li Qutaibah wa Abi Bakar. Ada tiga orang eh. Tiga syekh daripada Imam Muslim ni. lafaznya daripada dua orang daripada mereka. Itu pun dia beritahu. Kita kalau satu orang kasih tahu, kita dah lupa siapa yang kasih tahu. Ini tiga orang dia boleh ingat siapa tiga orang tu. Kemudian dia boleh ingat lafaz ni siapa punya. Maknanya orang ini lafaz yang ini, lagi dua orang lafaz macam ini. Itu pun dia boleh ingat. InsyaAllah. Memang Allah jadikan mereka hafalan yang kuat untuk untuk sunnah ni dipelihara. Alhamdulillah. Jadi kita tak ragu-ragu tentang hadis-hadis ni. Baik. Walafzu li Qutaybah wa Abi Bakar qalu haddatsana Waqi' an Sufyan an Abi Nadr an Abi Anas anna Utsman tawadda'a bil maqa'id fa qala ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma tawadda'a thalathan thalatha. Wa zada Qutaybah fi riwayatihi qala Sufyan qala Abu Nadr an Abi Anas qala wa indahu rijalun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksudnya dari Abi Anas, sesungguhnya Uthman telah berwuduk di maqa'id, katanya di kedai lah, antara kedai-kedai di dekat dengan rumahnya Uthman bin Affan. Kemudian dia berkata, tidakkah kamu mahu aku tunjukkan kepada kamu wuduk Rasulullah SAW? InsyaAllah. Uthman bin Affan dia ajar orang ramai macam mana Nabi SAW berwuduk. Kemudian dia berwuduk tiga kali, tiga kali. Salasan-salasan maknanya tiga kali bukan tiga kali tiga. Salah pula. Ini sama macam masna-masna, dua-dua. Yang ini kahwin kamu dua-dua. Bukan maknanya empat. Salat wasulah sah, ataupun tiga-tiga wasulah jadi sembilan pula. Warubah empat, empat kali empat jadi banyak lah macam itu. Dan maknanya tiga kali, tiga kali. Jadi ni umum eh. Seolah-olah semua anggota badan, anggota wuduk dibasuh oleh Uthman bin Affan. Dia katakan Rasulullah berwuduk macam ni semuanya tiga kali. Lalu, muka tiga kali, tangan tiga kali, termasuk kepala tiga tiga kali, telinga tiga kali dan sebagainya. Umumnya macam tu. Ini hadis umum. Dan di dan dikatakan ditambah oleh sebahagian perawi, berkata Sufyan, berkata Abu Nadar daripada Abu Anas. Dan di sisinya, yang di sisi Uthman bin Affan, lelaki-lelaki daripada ashabi Rasulullah SAW. Maksudnya ada ramai orang ketika itu daripada kalangan sahabat Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Uthman buat macam ini, wuduk macam ini, sahabat-sahabat tengok, sahabat tak cakap apa pun. Maksudnya memanglah macam itu, dia nampak Rasulullah SAW berwuduk. Itu nak kuatkan apa tu hadis ini, caranya berwuduk. Maksudnya tiga kali, tiga kali adalah sun sunnah. Baik. Hadis berikutnya. Qala haddatsana Abu Quraib wa Muhammad Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Waqi'. Qala Abu Quraib haddatsana Waqi' an Mis'ar an Jami' bin Shaddad Abi Sahra. Qala sami'tu Humrana bin Abban. Sami'tu Humrana bin Abban. قال كنت أضع لعثمان طهورا فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة فقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمسة إلا كانت كفارات مما بينها. يعني سنتنا daripada Humran ibn Abban. Aku biasa mendatangi Uthman, aku letakkan untuk Uthman air wuduknya. Tidak ada satu hari yang datang melainkan dia akan menuangkan ke dalamnya nutfah. Ini titikan air, dia akan tambah air. Maknanya air itu sentiasa apa ni, kurang dan ditambah. Maknanya selalu pakai air wuduk tersebut. Berkata Uthman, telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW ketika kami beredar, yang selesai daripada solat kami ini. Berkata Mif'ah, solat apa ni? Solat Jumaat ke? Solat Raya ke? Solat apa? Urahal Asrah. Aku rasakan dia adalah solat solat Asar. Jadi lepas solat Asar, Nabi SAW ceritakan pada sahabat-sahabat hadis. Faqala, aku tak tahu apakah aku meriwayatkan kepada kamu dengan sesuatu, yang ini hadis, ataupun aku diam. Lepas Asar, biasa Nabi SAW nak ajar ke? Dia ajar lah. Tapi hari ini dia kata, aku nak ajar kamu hari ini ke? Tak nak. Jadi fakulna ya Rasulullah, kami pun berkata, wahai Rasulullah, jika ia adalah satu kebaikan, maka ceritakanlah kepada kami. Ini sahabat menyadap. Bukan ceritakan saja, tak Nabi SAW nak ceritakan satu benda yang tak baik. Kita yang menyedihkan ke apa. Jadi kata mereka, kalau dia adalah benda yang baik, khabarkanlah kepada kami, wahai Rasulullah. Kalau dia bukan demikian, nampak, dia tak kata benda tak baik. Kalau hadis tu bukan yang demikian, ini kalau dia tak baik lah, tapi dia tak cakap tak baik, itu adalah adab daripada sahabat. Fallah wa rasuluhu a'lam. Maka Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nak ceritakan ke tak nak ceritakan, nampak? Itu adalah adab daripada para sahabat yang dapat terbiah daripada Rasulullah SAW. Ini lain eh. Datang ceritakan kami, ceritakan kami hadis. Macam apa tu? Macam perompak lah, minta duit. Lepas tu nak collect semua hadis tu, lepas tu dia nak jadi alim. Orang pula macam tamak pula macam itu eh. Jadi dengan guru kita kena beradab. Belum ada orang belum sampai bab dia, dia dah tanya macam-macam. Lepas tu bila dah jawab, nak sampai bab dia, tanya lagi. Patutlah tak pandai-pandai. Pasal yang asal dia tak dapat-dapat. Dia nak asyik nak tanya benda yang luar-luar saja. Baik. Berkata Rasulullah SAW apabila dengar jawapan para sahabat, tidaklah seorang Muslim bersuci, yatatahhar, fayutimmu tuhur ladzi kataballahu alaih. Kemudian dia menyempurnakan wuduknya yang telah Allah wajibkan atasnya. Rupa-rupanya wuduk ni apa hukumnya? Wajib. Begitu juga kalau dia ada hadas besar, dia wajib mandi. Dia Muslim, dia bersuci, dia sempurnakan. Jadi ada mestinya apa? Penyempurnaan wuduk tersebut. Kemudian dia salat hadhihi salawatil khamsa. Dia salat yang lima ni. Jadi menunjukkan bahawa salat yang wajib hanya ada apa? Ada lima sahaja. Salat witir tak wajib. Salat jenazah, salat tahiyatul masjid tak wajib. Salat sunat lain pun tak wajib. Yang wajib hanya yang lima. Semua dalil-dalil. Illa kanat kafaratin lima bainaha. Melainkan salat-salat ini akan menjadi kafarah, penghapus dosa antaranya. Satu salat dengan satu salat dihapuskan dosa-dosa. Dan kita dah tahu dosa-dosa macam mana yang diampunkan, iaitu dosa-dosa kecil. Jadi ini semua dikumpulkan dalam satu bab, kerana sebenarnya ini adalah berkenaan dengan hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Seterusnya kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Ubaidullah ibn Mu'ad qala haddathana Abi ha wa haddathana Muhammad ibn al-Mutanna wa ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala jami'an haddathana Shu'bah an Jami' ibn Shaddad قال سمعت عمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. Aku telah mendengar Qumran ibn Aban menceritakan kepada Abu Burdah, di dalam masjid ini di dalam Imarati Bishr, di dalam pemerintahan Bishr, bahawa Uthman bin Affan telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wuduk seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya, maka salawat, iaitu salat-salat yang wajib menjadi kafarah di antaranya, di antara salat-salat itu. Jadi di sini Nabi SAW telah menyebutkan barang siapa yang menyempurnakan wuduk seperti Allah perintahkan. Zahirnya seperti yang Allah perintahkan, kat mana Allah perintahkan berwuduk ni? Dalam Quran. Kalau dia buat macam mana yang dalam Quran, dia telah sempurnakan wuduknya. Jadi itulah basic berwuduk. Itu yang diambil oleh ulama daripada hadis seperti ini. Hadha hadith Ibn Mu'az. Ini adalah hadis Ibn Mu'az, walaysa fi hadith Ghundar fi Imarat Bishr wala zikrul maktubat. Dia nak ceritakan ini hadis Ibn Mu'az ni, dan tak ada dalam hadis Ghundar, yang ni riwayat lain, tambahan fi Imarat Bishr, yang ni dalam pemerintahan Bishr, dan tidak pula disebut tentang solat ke dan solat yang wajib. Cuma perkara daripada sudut periwayatan. Seterusnya kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Harun ibn Sa'id al-Aili qala haddathana ibn Wahab qala wa akhbarani Makhramah ابن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. Daripada Khamran Maula Uthman, dia berkata, Uthman bin Affan telah berwuduk pada suatu hari, wuduk yang hasanan, wuduk yang baik. Bukan maknanya ada wuduk yang baik, wuduk tak baik, wuduk yang lengkap, cantik. Kemudian dia berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW berwuduk, lalu dia mencantikkan wuduknya, semua lengkap. Kemudian dia berkata, man tawadda hakaza, barang siapa yang berwuduk seperti ini. Kemudian dia keluar ke masjid, tidak ada yang mengeluarkannya ke masjid melainkan untuk solat, melainkan akan diampunkan untuknya apa-apa yang sudah khalah daripada dosa. Jadi dalam hadis ini menunjukkan pentingnya menyempurnakan wudu, dan juga dengan satu dengan lepas berwuduk itu kita diperintahkan untuk keluar ke masjid, dan hendaklah kita keluar tu hanya untuk solat. Kalau itulah yang dia nak buat, yang ikhlas nak solat, maka akan diampunkan dosanya. Bukan dia keluar sebenarnya nak jumpa orang, kat mana buat jumpa kat masjid convenient, jadi sebenarnya nak jumpa orang, jadi solatlah sekali. Kalau yang itu zahirnya tak dapat lah macam ni. Dia nak lepas wuduk kat rumah tu, cantik-cantik wuduk dia, dia pergi masjid untuk solat lagi. Tapi kalau lepas tu nak jumpa orang ke apa, tak pasal lah. Kerana niat asal dia adalah untuk solat. Bukan dia nak pergi masjid tu untuk apa ni, tampal pusa ke, ataupun jual-jual apa ni, amalah ke apa ke. Dia pergi sana cuma untuk apa ni, untuk solat. Kalau itu asal, kemudian yang lain masuk, tidak masalah. Kemudian itu dalil bahawa yang disunatkan dah berwuduk kat mana? Kat masjid ke kat rumah? Kat rumah. Kemudian keluar ke masjid. Ada orang nak sip air, dia wuduk dekat mana? Kat masjid, buang air kat masjid ke semua. Jadi tag masjid tu pun mungkin jadi susah. Kita ambil wuduk kat masjid, itu yang asal. Dia dalam suci, dia pergi ke masjid, barulah dapat fadilat tadi itu menyempurnakan apa yang khala, apa yang sudah daripada dosanya. Riwayat yang terakhir dia lambat ini, wahadatsani Abu Thahir, Muslim kata telah menceritakan kepada aku Abu Thahir. Tadi semua hadasana menceritakan kami. Biasanya menceritakan kami dengan menceritakan aku, kalau kami itu maknanya bersama Imam Muslim tu ada lagi murid-murid lain. Kalau aku maknanya aku seorang sahaja yang ada ketika itu, the function. Wahadatsani Abu Thahir wa Yunus bin Abdul A'la qala akhbarana Abdullah bin Wahab عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. Sanadnya lagi sekali daripada Humran Maula Uthman bin Affan, daripada Uthman bin Affan dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang wuduk untuk solat, jadi ini wuduk untuk solat, pas bakal wuduk kemudian dia menyempurnakan wuduknya, cantik wuduknya, thumma masya ila solatil maktubah, kemudian dia keluar berjalan kaki ke solat yang telah diwajibkan, solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Bukan maghrib aja, solat yang diwajibkan di lima. Fasallaha ma'annas, kemudian dia solatnya bersama manusia, au ma'al jama'ah, ataupun bersama jama'ah, au fil masjid, ataupun bersama di masjid. Au di sini ada dua kemungkinan. Kalau kita jumpa dalam hadis ni ada dua kemungkinan. Satu adalah syak daripada perawi, Nabi SAW kata gini ke, kata gitu, kata bersama manusia ke, kata dalam masjid ke dengan jama'ah, ataupun au ni maknanya apa ni, untuk pelbagaian tanwi'ah, yakni ini atau ini atau ini. Jadi kita kadang-kadang katakan ini hanya syak saja, kadang-kadang kita katakan ini hanya untuk apa ni, pelbagai saja. Itu kita kena lihat apa ni konteks ni. Jadi yang ini seolah-olah nak dikatakan adalah ni untuk tanwi'ah pelbagai. Dia solat dengan manusia, pastilah dalam jemaah, dalam masjid lah, mana lagi nak solat. Ghafarallahu dhunubahu, melainkan Allah akan mengampunkan dosa-dosa. Jadi syarat nak dapatkan pengampunan dosa tu solat wajib di masjid. Ini antara dalil-dalil bahawa solat berjamaah di masjid itu, solat-solat fardu adalah wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Dan dia kalau kurang-kurangnya, kita kata banyak baca hadis asar, kita dah baca adalah sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah yang lazim di kalangan para sahabat. Mereka tak kenal solat kat rumah, mereka hanya tahu solat kat rumah. Sekarang orang nak beli rumah, dia jauh-jauh sikit daripada masjid, dia remote apa, dia tempat orang tak kacau, tak sibuk dan sebagainya. Orang kampung dulu first kali diorang buat masjid dulu. Itu yang betul-betulnya. Kemudian masjid tu diimaratkan, pergi sana tu. Sekarang masjid buat first ke tengah-tengah ke last? Sekarang masjid buat last kali. Itulah dia, tak beza eh. So masjid buat first, orang dah ramai baru nak buat masjid. Jadi itulah riwayat-riwayat hadis-hadis di dalam bab ini, menerangkan kelebihan menyempurnakan wuduk. Ada apa soalan sebelum kita, kalau sempat? Tak sempat lah, dah 10:30 tentang janggut apa dia? Kalau macam pasu muka di balik anak-anak sikit. Oh, tidak. Bukan apa ni, nak cuci janggut tu kita dah basuh 3 kali, kita ambil air lagi untuk janggut. Tidak. Nabi SAW ada janggut yang tebal, sangat tebal, sampai kalau dari belakang dia baca dalam solat dia jadi imam, awak nampak dia punya. Kalau tak dengar suara dia dalam solat zuhur dengan asar, awak boleh nampak janggutnya bergerak-gerak dari belakang. Maknanya besar janggut dia. Nabi SAW tak ambil air yang baru untuk janggutnya saja. Kata apa dia buat? Bila dia basuh mukanya, dia akan takhallala, dia akan masukkan jari-jarinya tu di dalam janggutnya, kasih air, air kena jari dalam janggut. Itu untuk janggut yang banyak. Kalau janggut tak banyak, jadi tak ada ambil air, air baru tak ada. Sebab dia satu, dia kira wajah. Itu mesti buat. Kalau tidak, dia tak kena. Ada soalan lain? Yang Ustaz, kalau macam kita ke tangan ke sini, sedang hari ini, ada macam air, asalkan asal dia, kalau, ni dah bab yang lebih mendalam lagi. Ini macam-macam masalah dalam bab tahara ni. Yang dipanggil tu tahara tu ahli al-azab. Tahara yang ni bersuci orang-orang yang mempunyai uzur. Antaranya yang sakit ataupun ditampal salah satu anggota wuduknya. Kalau kat tempat lain tak apa, kalau tak apa ke apa tak kisah. Ni kalau kat tempat wuduk, macam mana dia wuduk? Jadi kita katakan Allah SWT perintahkan kita untuk berwuduk ikut kemampuan kita. Ikut kemampuan kita. Jadi kita mampu tak kenakan air kat anggota badan tersebut. Kalau jawabnya masih boleh lagi, kena sapukan air kat atas. Kalau silin pun, sapukan air kat atas. Tak payah masukkan kat dalam. Kat luar pun kita masukkan air, sapukan air. Kalau dia temur sekali, anggota tangan tu temurnya sekali, ada kasing kan. Kalau tidak, separuh sahaja misalnya, yang itu kita sapu saja atas dia. Kemudian yang lain tu, yang terbuka tu, yang tak sakit tu, kita mesti basuh macam dia, macam biasa. Memang licik, tapi kena buat. Kalau dia pendek, buka baru misalnya, baru jatuh daripada motor ke apa ke, kalau kena air, nanti sakit, nanti makin apa ni, kata orang tu bentang. Jadi tak payah basuh dengan air, sapu di atas tu pun boleh. Tak payah kena air pun tak apa. Kalau tak boleh kena, sebab fattakullah masa ta'atun, tetap takutlah kamu pada Allah dengan apa yang kamu mampu. Itulah yang kita mampu, itulah yang kita buat. Dia tak ada dalil untuk awak tayamum ke dan sebagainya. Sebab awak mampu pakai air sebenarnya. Kalau dah tak boleh pakai air, maka kita tak tayamum ataupun tak ada air. Ada soalan ni? Fadilat ni, kita ada banyak riwayat. Ada riwayat 2 rakaat sahaja selepas wuduk yang bab sebelum ni. Jadi yang itu dia. Maknanya apa saja solat boleh. Solat termasuk solat sunat, termasuk solat tahiyatul masjid, termasuk solat fardu, awak akan dapat ukhti lalu matafad dan meninjal. Itu bab sebelum ni. Bab baru ni berkenaan dengan apa ni, solat yang selepas itu. Dan kebanyakan hadisnya, kalau tak semuanya, menunjukkan tentang solat fardu. Jadi soalan kita nak katakan bahawa hadis ini umum, semua solat boleh. Solat sunnah pun ada dalilnya, solat fardu pun ada dalilnya. Ya, maksudnya jawapannya bukan semestinya solat fardu. Sebab solat sunat tak dapat ke? Solat sunat dapat untuk hadis-hadis lain. Tapi kalau untuk ni tak dapat pula. Ya. Kita jamakkan semua, kita gantikan semua solat. Semua solat. Tapi untuk dapatkan ampunan dosa antara satu solat dengan satu solat, hanya solat fardu sahaja. Hanya solat fardu. Mesti kat dalam masjid. Mesti kat masjid. Itu nanti kena bahaskan kitab solat eh. Kitab solat berjemaah. Apa hukum solat berjemaah di masjid? Takkan dapat tidak ada yang terlampau kuat bahawa ia adalah wajib solat berjemaah di masjid. Soalan lain. Akan datang dengan dosa yang lampau. Ya, tak sama. Tapi dosa yang lampau senanglah. Maknanya kita dah buat dosa, lalu dihapuskan dosa tersebut dengan sebab kita wuduk cantik dan kita solat khusyuk. Tapi dosa yang akan datang macam mana nak ampunkan? Jadi sama dengan hadis-hadis fadail puasa Arafah, puasa Ashura kan ada. Siapa yang puasa daripada Muharram akan diampunkan dosa yang sebelumnya tu, okay. Kemudian sebelumnya dan selepasnya, macam mana tu? Dosa satu tahun selepas tu belum buat dosa dah diampunkan, macam mana tafsiran ni? Sebelum okay, yang selepas macam mana? Ulama mengatakan ada beberapa kemungkinan. Satu, akan jadi orang tersebut pasal dia puasa tersebut, puasa Arafah ke, yang mana satu eh, puasa Ashura. Ha, yang selepasnya, satu tahun selepasnya. Maksudnya kalau dia puasa Ashura, dia akan, kalau dia ada apa amalkan apa ni, ada buat dosa, Allah akan berikan taufik sebabkan puasa tersebut untuk dia apa ni, dosanya diampunkan, untuk dia lakukan amalan-amalan yang baik supaya dosa dia diampunkan. Itu satu. Jadi tak akan dosa tu diampunkan sebelum dosa tu dibuat. Itu dia. Sebab apa dia akan diberi taufik buat amalan-amalan yang boleh hapuskan dosanya? Pasal dia puasa sunat tersebut. Itu syarat, itu tafsiran yang diberitahu oleh ulama. Jadi ada perbezaan antara solat apa ni, dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Baik, jadi apakah orang yang berwuduk tak sampai 3 kali, sekali-sekali saja, kemudian dia solat juga macam tadi, adakah dia tak dapat fadilat pengampunan dosa kafarah tadi? Jadi kalau nak tahu jawapan dia, Imam Nawawi mengatakan bahawa dapat juga walaupun dia tak cantikkan wuduknya. Dalilnya kerana di dalam salah satu periwayat tu, kita kalau baca ma kataballahu alaihi, dia wuduk macam mana yang Allah wajibkannya. Yang ni dia wuduk minimum, wuduk minimum wuduk dalam Al-Quran tak sampai 3 kali. Cuma dia tak akan dapat apabila yang maksimum. Jadi kalau dia punya wuduk tu semuanya cantik ikut sunnah Rasulullah SAW, dia akan dapat pengampunan yang maksimum. Kalau kurang sikit, dan ikut apa ni, ikut cantiknya wuduknya ataupun tidak. Kalau apa? Kalau apa? bila naik takkan kalau dia tak nak membazir air. Itu satu persoalan yang kita nak kena jawab. Apakah beruduk tu membazirkan air? Mandi bazir air tak mandi? Tak payah mandi lah betul-betul. Mandi sekali ke, mandi dua kali, dua hari sekali ke, tiga hari sekali. Dua sekali tak bazir kan air. Jadi itu untuk apa? Pembersihan. Ini sekarang wuduk untuk Allah SWT, untuk sah salat dan juga untuk membersihkan anggota badan. Dan dia ada macam-macam fadilat lagi hari kiamat. Akan ada apa ni, boleh dikenalnya orang-orang beriman umat Nabi SAW pasal anggota wuduk ni. Akan membazir air kalau tu semua fadilatnya. Tak mungkin. Buat sampai 3 kali dan air tak banyak. Nabi SAW kalau berwuduk satu bekas saja. Satu bekas saja tu. Berapa mud ni? Sikit saja, tak banyak. Kalau betul-betul angkat wuduk, macam angkat wuduk kat kapal terbang, sikit je perlu kan. Satu liter dah lebih je ni bilik. Takkan membazir air. Orang yang tak tahu angkat wuduk, itu yang jadi masalah. Akan berkecah semua toilet semua sebab wuduk. Sebabnya sampai apa ni, pegawai-pegawai kapal terbang tak kasi berwuduk kat dalam kat atas kapal terbang. Sebab dia orang tak kasi berwuduk. Kalau mereka tahu wuduk ni tak payah lah. Nak kasi tak susah-susah. Ini tak ada, tak ada silam membazir dalam dalam berwuduk. Dan 3 kali saja, tak sampai 4 kali ataupun 5. Maknanya ataupun hadisnya kata apa? Siapa yang berwuduk seperti ini, akan berwuduk seperti ini, akan diampunkan dosa dosa yang lampau, dan solatnya dan jalannya ke masjid adalah adalah apa ni, sunat. Zahirnya jalannya dia dapat pahala ekstra. Solatnya dia dapat pahala ekstra. Bukan maknanya solat sunat. Nafilah maknanya apa? Tambahan. Jadi solat ada ada fadilatnya, ada ada apa? Fadilatnya dia wajiblah. Jalan ke masjid pun ada ada pahalanya. Ini dah ada pahala, ada ekstra lagi. Apa dia? Diampunkan dosanya pula. Cuma dia takdirkan dengan terbalik bahawa yang apa tu, ampunan dosa tu adalah asal, kemudian yang ini semuanya adalah ekstra. Pahala-pahala ni ekstra. Nak terangkan tentang kelebihannya beruduk seperti ini. Nafilah bukan maknanya tu sunat. Dia dalam hadis ini. Okay, insyaAllah kita berhenti di sini. Kita dapat banyak banyak sekali hadis-hadis dalam kitab kitab Al-Fahar. Nanti akan masuk satu-satu. So, kita tak pergi daripada sudut apa ni, tempah. Kita tak masuk dalam bab tempah. Kita masuk daripada sudut hadis-hadis. Jadi kita bersabar kalau orang nak tunggu bila nak demonstrate apa ni, duduknya Nabi SAW. Kena sabar. Kerana nanti kita akan sampai baru kita rangkumkan. Kerana maksud daripada pembelajaran hadis ini adalah nak belajar hadis. Dan riwayat macam mana riwayat ini, macam mana riwayat itu dan sebagainya. Dan ada beberapa perkara yang mungkin di dalam satu perkataan lafaz dalam hadis itu kita nak terangkan. Kalau ada kesnya kita akan terangkan. Ada silapnya terangkan sedikit sebenarnya. Allah Alam, semoga kita dengar, kita pelajari, kita baca adalah perkara yang bermanfaat. Dan apa yang benar adalah kalau Allah SWT yang telah tidak terjadi saya. Bila kau lihat astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.